Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala: faslun. وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لأهده. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari Fathu Makkah, perjalanan Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Faedah pertama, anna ahlal ahdi idha harabu manhum fi zimmatil imam. Ahlal ahd yani orang-orang kufar. Orang kufar mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin dengan pemimpin negeri kafir, melakukan perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling memerangi. Akan tetapi ketika pihak orang kafir ini menyerang anggota atau wilayah atau negeri atau kaum yang dibawa perlindungan kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi di Hudaybiyah, dalam perjanjian itu Rasulullah, kaum muslimin tidak boleh menyerang orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak juga boleh menyerang kaum muslimin selama 10 tahun. Dan siapa yang masuk dalam perjanjian Rasulullah silahkan berpihak Rasulullah, dan siapa yang berpihak kepada orang-orang Quraisy silahkan berpihak orang-orang Quraisy. Maka ketika kejadian itu, orang-orang Quraisy membantu memerangi orang yang ada atau kabilah atau wilayah yang berada dalam perlindungan kaum muslimin, perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dinyatakan pelanggaran pemutusan perjanjian secara sepihak. Baik. Perjanjian itu akan tetap langgeng ketika masing-masingnya masih menjaga, tapi ketika satu di antara keduanya berkhianat, maka perjanjian batal secara otomatis. Seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy, mereka membantu memerangi pihak yang berada di bawah perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kalau pihak musuh ini, orang kafir ini melakukan perbuatan ini, berarti apa? Saru harballahu bidzalik. Mereka telah mengumumkan perang untuk pihak kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Begitu mereka melakukannya, sadarlah mereka sudah bahwa dengan perlakuan ini perjanjian batal secara otomatis. Abu Sufyan ternyata dalam kisah segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat dia ke kota Madinah untuk memperbaharui perjanjian damai itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merespon. Dia juga datang ke Umar apalagi. Yani ke Ali juga demikian, ke Abu Bakar juga demikian, tidak ada respon. Akhirnya dia pulang dalam kondisi tangan kosong. Barakallahu fikum. Walam yabqa bainahum wa bainahum ahdun. Ketika orang-orang kafir melakukan pengkhianatan, pelanggaran perjanjian, ini istilahnya antara satu negara dengan negara, Karena pada saat itu kaum muslimin sudah berdiri berdaulat sebagai satu wilayah, satu negeri. Kota Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri yang berdaulat. Baik. Diakui oleh orang-orang Arab pada saat itu. Maka ketika orang-orang Quraisy melakukan pelanggaran ini, mereka secara otomatis mengumumkan perang terhadap kaum muslimin. Walam yabqa bainahum wa bainahu ahad. Dengan pelanggaran yang mereka lakukan, artinya perjanjian gugur, tidak ada lagi perjanjian damai. Falahu ayyubayyitahum fi diyarihim. Maka boleh bagi imam, boleh bagi kaum muslimin untuk yubayyitahum, menyerang dengan tiba-tiba di negeri orang-orang kafir. Wala yahtaju ayyu'allimahum ala sawa. Dan tidak butuh untuk diumumkan, oh kalian sudah melanggar, kalian sudah membatalkan, berarti hati-hati, kami akan melakukan. Tidak perlu disampaikan. Pokoknya mereka telah melakukan itu, keras secara otomatis. Yang namanya perjanjian damai, gugurlah sudah. Wa innama yakunu i'lamu idza khafa minhumul khiyana. Yang namanya i'lam itu kalau dikhawatirkan ada pengkhianatan. Barakallahu fikum. Dalam perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dan orang kafir, tapi kaum muslimin lihat ada gelagak-gelagak yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan pengkhianatan, maka disinilah yang namanya apa? Pemberitahuan. Kalau kita mengkhawatirkan pengkhianatan dari orang kafir, oh kalian sudah melakukan ini, kalian sudah melakukan persiapan ini, kalian sudah, kami telah membatalkan perjanjian itu. Faidah tahakkakah faruna bidina liahdihi. Tapi kalau sudah nyata-nyata terang-terangan melakukan pelanggaran, itu artinya nyata-nyata mereka apa? Melakukan pembatalan, dan secara otomatis mereka mengumumkan perang terhadap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Di kejadian ini Rasulullah SAW tidak memberitahukan orang-orang Quraisy tentang batalnya sudah perjanjian khas. Rasulullah SAW diam saja ketika didatangi oleh Abu Sufyan. Dari yang lainnya juga demikian, apalagi Umar. Oh, begitu balik pulang Abu Sufyan, kata Rasulullah SAW, al-an nahnu nagzuhum. Sekarang kita yang akan memerangi mereka, kita yang akan menyerang mereka. Dari dulu dia senantiasa yang menyerang kita. Di perang Badar, di perang Uhud dia datang, perang Ahzab juga, apalagi dengan bawa pasukan yang sangat banyak. Subhanallah. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan, sekarang kita yang akan memerangi mereka, kita yang akan mendatangi mereka. Jadi intinya poin pertama ini, kalau kaum kufar yang ada perjanjian dengan kaum muslimin melakukan pelanggaran atas perjanjian itu, maka secara otomatis mereka telah membatalkan perjanjian damai tersebut. Yang kedua, faslun wa fiha intiqadu ahdin ahdi jami'ihim bidzalika. Baik. Ridihim wa mubashirihim idza radu bidzalika wa aqarru alaihi wa lam yunkiruhu. Fa innal ladzina aanu bani Bakr min Quraisy بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم وما هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى. Wabiha intiqadu ahdi jami'ihim bidzalika. Adanya beberapa orang atau sekelompok orang dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang melakukan pelanggaran atas perjanjian itu sama dihukumi untuk semuanya. Ridihim wa mubasyirihim. Yang tidak melakukannya dan yang melakukannya secara langsung. Karena yang melakukan pelanggaran waktu itu, ya tidak semuanya, tidak semua orang-orang Quraisy ikut serta. Idradu bidarik. Idradu bidarik. Walaupun mereka tidak melakukannya, tapi mereka ridha. Barakallahu fikum. Wa qarru alaihi wa lam yunkiruhu. Mereka mengiyakan dan tidak mengingkari. Yani orang-orang Quraisy sebagian mereka menolong. Terjadi peperangan antara kabilah yang berpihak ke Rasulullah dengan kabilah yang berpihak ke Quraisy. Ternyata orang-orang Quraisy sebagian di antara mereka memberikan bala bantuan terhadap apa? Anggotanya. Untuk menyerang kabilah yang berada di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak semuanya orang-orang Quraisy, tapi dihukumi semuanya karena mereka sepakat, mereka ridha dan tidak mengingkari. Fa innal ladzina aanu bani Bakr min Quraisy ba'dhum, karena yang menolong Bani Bakr untuk menyerang pihak dari kalangan kaum muslimin, enggak semuanya, cuma sebagian saja dari orang Quraisy. Lam yuqatilu kulluhum ma'ahum, tidak semuanya melakukan peperangan. Wa ma hadza faghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum, bersama dengan ini tetap Rasulullah memerangi mereka semuanya, pokoknya orang Makkah semuanya diperangi. Wa hadza kama annahum dakhalu fi 'aqdi sulh taban, sama ketika mereka masuk ke dalam akad sulh ini secara menyeluruh ikut semuanya. Pokoknya siapa yang ada di kota Makkah dianggap melakukan tanda tangan sepakat terhadap persetujuan sulh Hudaybiyah, tidak boleh saling memerangi 10 tahun. Tidak ada seorang pun yang berpisah wawanan, tidak. Maka ketika ada di antara mereka yang melanggar, maka semuanya dianggap melanggar. Barulah irqad radu bihi wa qarru alaihi. Karena pada saat itu mereka ridha dan mengiyakan pelanggaran itu. Fakadzalika hakama naqdahum lil ahdi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa mereka telah membatalkan perjanjian itu secara keseluruhan. Hadza hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi la syakka fihi kama tara. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dan tidak ada keraguannya sebagaimana engkau lihat. Barakallahu fikum. Artinya kalau ada pihak Rasulullah, kaum muslimin, pihak orang Quraisy, kufar, sebagian saja melakukan pelanggaran, tidak semuanya, itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap melakukan pelanggaran secara keseluruhan. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به ولم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده. Sama seperti ini diterapkan, diberlakukan hukum ini bagi siapa saja yang membatalkan, menggugurkan perjanjian dari kalangan ahlu dzimma. Idza radiya jama'atuhum bihi, kalau barakallahu fikum semuanya sepakat atas pelanggaran itu, ya semuanya dianggap melanggar. Wa illam yubashir kullu wahidin minhum ma yanqudu ahdahu, walaupun tidak semuanya terjun langsung melakukan pembatalan. Kama ajla Umar Yahudi Khaybar lamma ada ba'dhum ala ibnihi tayyaramahu min dhahri dari fafada'u yadahu. Ada. Fa. Fa fada'uwa. Baik. Fa fada'u yadahu. Bal qad khatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a muqatilati bani Quraizah wa lam yas'al an kulli rajulin minhum hal naqadha al-ahda am la, wa kadhalika ajla bani an-Nadhir kullahum wa inma kan ladihim bil qatli rajulan. وكذلك فعل فعل بني فعل ببني بقينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن ابي ابي فهذه سيرته وهديه الذي لا شك به وقد اجمع المسلمون على ان حكم الردع hukm al-mubashir min al-jihad wala yushtaratu fi ismatil ghanimati wala fi al-thawabi mubasharatu kulli wahidin wahidil qatl al-qital. Barakallahu bikum. Baik, ini sama saja kata al-imam, sama saja ketika ahlu dhimmah adalah orang-orang kafir yang ada di wilayah kaum muslimin yang mendapat perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, namanya dhimmi. Jadi perjanjiannya dengan catatan mereka tidak boleh begini, tidak boleh hakir. Baik. Kapan mereka melanggar, berarti mereka tidak ada lagi jaminan keamanan. Tidak ada lagi jaminan keamanan untuk mereka. Dhimma itu perlindungan. Tidak ada lagi perlindungan atas mereka ketika mereka melakukan pelanggaran atas poin-poin yang disepakati. Barakallahu bikum. Idza radiya jama'atuhum, misalnya 1000 orang dhimmi di wilayah kaum muslimin, dengan catatan mereka tidak boleh ini. Siapa yang melanggar? 1-2 orang, 3 orang, 4 orang melakukan pelanggaran sama seperti kalau mereka dianggap melanggar semuanya kalau mereka sepakat. Idza radiya jama'atuhum bi. Wa illam yubashir kullu wahidin minhum ma yanqudu ahdahu. Walaupun tidak semuanya melakukan pelanggaran yang dengannya mereka membatalkan perjanjian itu, perlindungan itu. Kama ajla Umar Yahud Khaybar. Sebagaimana Umar mengusir Yahudi Khaybar lamma ada ba'duhum ala ibnihi. Ketika sebagian antara mereka orang-orang Yahudi ini menyerang putranya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waramauhu min zahri dari fafada'u yadahu. Waramauhu min zahri darin, dan mereka memanahnya dari atas rumah. Fafada'u yadahu. Lalu mengenai tangannya. Bal qad qatala Rasulullah SAW. Ini alasannya. Cuma berapa orang melakukan pelanggaran, dianggap semuanya melakukan pelanggaran. Bal qad qatala Rasulullah SAW jami'a muqatilati bani Quraidah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memenggal semua orang-orang dewasanya bani Quraidah. Walam yas'al an kulli rajulin minhum, dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menanyakan siapa di antara mereka yang akan dibunuh. Hal naqadal adam la ente sepakat atau tidak melakukan pembatalan perjanjian? Tidak ada. Pokoknya sudah ada yang melakukan pelanggaran, khalas semuanya dihukumi sama. Wa kadzalika ajla bani Nadir kullahum. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir bani Nadir semuanya, walaupun yang melakukan pelanggaran tidak semuanya. Wa inna makan ladihum bil qaid bil qitali rajulan. Padahal yang melakukan pelanggaran 2 orang saja. Wa kadzalika fa'ala bi bani Qainuqa. Demikian juga perlakuan Rasulullah terhadap bani Qainuqa hatta istauhabahum minhu Abdullah bin Ubay. Sampai Abdullah bin Ubay meminta agar supaya urusannya diserahkan kepadanya. Fa hadhihi siratuhu wa hadihu alladhi la syakka bihi. Inilah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk beliau alaihi salatu wasallam yang tidak ada keraguan padanya. Wa qad ajma' al-muslimuna 'ala anna hukma ar-rada'i hukma al-mubashir bil jihad. Ar-rida'i, hakadah. Bil kasrah. Demikian juga disepakati oleh kaum muslimin bahwa hukmu ridha hukma al-mubashir bil jihad. Dalam kondisi orang jihad, yang langsung jihad dengan yang tidak jihad sama-sama dianggap jihad. Barakallahu fikum. Yang di depan, yang di samping kiri kan, yang di belakang, semuanya mujahid fi sabilillah. Barakallahu fikum. Yang tugasnya apa, yang tugasnya apa? Semuanya mujahid fi sabilillah. Barakallahu fikum. Wala yushtaratu fi qismatil ghanimati wala fi thawabi mubasharatu kulli wahidil qital. Dan tidak disyaratkan bahwa pembagian harta ghanimah itu, pembagian pahala itu hanya bagi orang-orang yang terjun langsung dalam medan perang beradu pedang. Barakallahu fikum. Nah, pokoknya semua pasukan perang yang ada di situ dengan tugasnya masing-masing, semuanya mendapat ghanimah. Barakallahu fikum. Karena ada yang di depan, berarti ada juga yang di belakang. Sahih. Baik, ada yang bertugas ini, ada yang bertugas ini, dan semuanya adalah satu kesatuan utuh. Tidak bisa dipisahkan. barakallahu dengan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu dianggap mereka satu. Taib. Oleh karena itu pembagian harta ghanimah ya dibagi, bukan hanya untuk orang yang terjun medan perang langsung berhadapan-hadapan, tapi semuanya, pokoknya siapa yang ada dalam pasukan itu. Wahada hukmu kutai tarik, hukmu radaihim hatta mubashirhim. Taib. Lianna al-mubashir innama bashara al-ifsada biquwatil baqin. Walau lahum ma wasala ila ma wasala ilaihi. Wa hadha huwa as-shawabu alladhi la shakka fihi wa huwa madhhab Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah wa ghairihim. Hadha hukmu qatta'i tariq. Demikian juga hukuman bagi para perompak, perampok. Barakallahu fikum. Qatta'i tariq ini ya perampok di perjalanan. Qatta'i tariq bahasa secara bahasanya qatta'i pemutus jalan. Orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat, di tengah jalan mereka yang malak minta harta. Kalau enggak semuanya dibunuh. Atau memang mereka membunuh semuanya kemudian hartanya diambil. Namanya qatta'u tariq. Qatta'u tariq ini hukumnya sama saja, yang langsung dan yang tidak langsung. Barakallahu fikum. Misalnya mereka ada 20 orang. Barakallahu fikum. 20 orang. Yang ada di markas mungkin cuma 5 orang tinggal jaga markas. Barakallahu fikum. Ya, 5 lagi di atas gunung. Yang 10 orang ada di bawah yang langsung melakukan operasinya. Barakallahu fikum. Mengeksekusi. Ini semuanya dianggap satu kesatuan. Karena tidak akan ada kuat 10 itu kecuali ada 5 di atas dan 5 lagi yang ada di markasnya. Semuanya satu kesatuan. Barakallahu fikum. Baik. Karena seandainya tidak ada yang ini, tidak kuat. Kalau cuma satu orang, tidak kuat. Adanya yang lainnya menunjukkan apa? Adanya kekuatan. Barakallahu fikum. Ini secara emosional, barakallahu fikum, dia semangat. Karena ada temannya, banyak temannya. Seandainya sendirian dia, tidak mau dia, tidak berani dia. Oleh karena semuanya dianggap sama. Satu kesatuan. Taib. Li'annal mubashir innama basharal ifsada biquwatil baqin. Karena yang langsung menodong, yang langsung membunuh, yang langsung mengambil itu harta, dia tidak akan pernah bisa kuat karena kecuali karena adanya teman-temannya. Walau lahum ma wasala ila ma wasala ilaihi. Seandainya tidak ada teman-temannya, ini tidak akan ada yang berani melakukannya. Kalau cuma sendirian atau cuma 2 orang, tak berani dia. Barakallahu fikum. Wa hadha huwa as-shawabu alladhi la shakka fihi. Inilah yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Dan ini mazhab al-imamu Ahmad, al-imamu Malik, dan Abu Hanifah dan yang lainnya. Itu poin yang kedua. Barakallahu fikum. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok itu sama seperti kalau mereka semuanya melakukan pelanggaran. Barakallahu fikum. Faslun. Wa fiha jawazu sulhi ahli al-harbi ala wad'il qitali 10 sinin. وليجوز فوق ذلك الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منه وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام فصل فائدة yang ketiga جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين bolehnya melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kufar ahlul harb ala wadil qital untuk tidak saling menyerang taib gencatan senjata taib selama 10 tahun wahliya yuzu fawqa dzalika, apakah boleh melakukan perjanjian tidak boleh saling memerangi lebih dari 10 tahun? As-shawabu annahu yajuzu lil hajah, yang benar adalah boleh. Jadi perjanjian damai itu disepakati lebih dari 10 tahun kalau memang dibutuhkan. Wal maslahatur rajiha, dan ada kemaslahatan yang lebih kuat. Kama idza kana bil muslimin dha'fun, seperti kalau kaum muslimin memang masih lemah. Jadi persenjataan masih kurang, masih minim. Personil juga apalagi. Barakallahu fikum. Maka melakukan sulh ini itu lebih bagus. Jadi sambil melakukan persiapan-persiapan waduhum aqwa minhum, apalagi kalau musuh lebih banyak lebih kuat. Wa bil aqdi taibla ma zada al ashri maslahah lil Islam, dalam akad kalau memang lebih dari 10 tahun itu boleh kalau ada kemaslahatannya untuk Islam. Barakallahu bikum. Kembali kepada kemaslahatan. Berikutnya, faslun wa qila anna al imam wa ghayruhu idza su'ila ma la yajuzu badluhu aw la yajibu fasakata an badlihi lam yakun sukutuhu badlan lahu fa inna Abu Sufyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajdid al ahdi fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yujibu syai wa lam yakun bi hadha sukuti mu'ahadan lahu. Anna al imam wa ghayruhu idza su'ila ma la yajuzu badluhu, baik, bahwa seorang imam, seorang pemimpin atau yang lainnya kalau ditanya tentang perkara yang tidak boleh dilakukan, aula yajibu atau tidak wajib, masa kata andalik ambadlihi, kemudian diam, bagaimana boleh tidak ini, kemudian diam, kami mau ini melakukan perjanjian, memperbaharui perjanjian kami ini, cuma diam. Lam yakun sukutu badlan lahu, diamnya itu bukan pertanda boleh, diamnya bukan pertanda iya. Barakallahu bikum. Fa inna Abu Sufyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Sufyan ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajdid al-ahd, pengen Abu Sufyan untuk memperbaharui, karena dia tahu dengan pelanggaran yang mereka lakukan berarti apa? Perjanjian damai sudah batal, tidak lagi berlaku. Oh, tergopo-gopo Abu Sufyan datang ke Madinah. Pengen memperbaharui, barakallahu fikum, perjanjian damai ini. Ternyata Rasulullah SAW tidak memberi respon. Barakallahu fikum. Fasa kata Rasulullah, beliau diam. Walam yujibhu bisyai, tanpa memberi komentar sedikit pun. Walam yakun bihadas sukut mu'ahadan lahu. Diamnya Rasulullah bukan berarti apa? Mengiyakan, yakni melakukan perjanjian atau pembaharuan perjanjian damai. Masya Allah. Faslun wa fiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda tentunya dengan perempuan. Perempuan perawan ketika hendak dinikahkan, ya, kata Rasulullah, sukutuha ridhaha. Barakallahu fikum. Karena yang menjadikan dia tidak berbicara adalah rasa malu. Barakallahu fikum. Untuk mengatakan iya, jadi diam saja. Barakallahu fikum. Tapi pembahasan ini pembahasan lain. Barakallahu fikum. Waqi wa fiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu anna rusulal kufar la yuqtal, fa inna Abu Sufyan kana mimman jara alaihi hukmat intiqadil ahd wa lam yaqtulhu Rasulullah SAW idha kana rasul qawmihi ilaihi. Poin berikutnya bahwa rasul kufar, duta atau wakil atau utusan orang kafir, tidaklah boleh dibunuh. Siapa yang membunuh utusan berarti dia telah menyatakan perang. Barakallahu fikum. Utusan tidak boleh dibunuh sama sekali. Baik. Fa inna Abu Sufyan kana mimman jara alaihi hukma intiqadi al-ahd. Abu Sufyan, khalas, dia termasuk satu di antara seluruh orang-orang Arab Makkah yang telah membatalkan perjanjian. Boleh dibunuh secara apa? Hukum. Barakallahu fiik. Akan tetapi kedatangannya dia ke kota Madinah sebagai utusan, sebagai perwakilan. Barakallahu fikum. Sebagai utusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya, tidak memerintahkan untuk membunuhnya. Walam yaqtulhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idkana rasulu qawmihi ilaihi, karena posisi Abu Sufyan pada saat itu sebagai utusan atau duta. Barakallahu fikum, dari kaumnya. Jadi utusan ini tidak boleh diapa-apain, walaupun dia hukum asalnya sebagai orang kafir harbi. Faslun jawazu tabiitul kufar wa mugha wa mughafadhatuhum fi diyarihim idza kanat qad balaghathum ad-da'wa wa qad kanat saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyituna al-kufar wa yughiruna 'alaihim bi idnihi ba'dan balaghathum da'watuhu. Bolehnya menyerang orang kafir di malam hari. Barakallahu bikum. Dan menyerang mereka secara tiba-tiba di kampung halaman mereka. Idakan qad balagathum da'wa ad-da'wa. Kalau sudah mereka didakwai tapi mereka enggan, maka diperangi. Wakarkan syaraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyitun al-kuffar. Syariah-syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang orang kafir secara tiba-tiba. Wa yughirun 'alaihim bi'idnihi. Melakukan penyerangan di malam hari dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilakukan setelah adanya dakwah sampai kepada mereka tapi mereka enggan untuk menerimanya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.